بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyarul ikhwan wal akhwat wal aba wal umahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudariku kaum muslimin serta kaum muslimah, para pendengar, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Pada majlis kita kali ini melanjutkan membaca keterangan kitab Tauhid yang disusun oleh beliau Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada bab baru, bab qawluhu ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kita masuk pada bab firman Allah azza wa jalla, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan manusia itu adalah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah azza wa jalla. Inilah bab yang kita bahas insyaallah taala pada majlis kita kali ini. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid, itu dengan masalah tauhid, bahwa di antara hal yang merusak tauhid seseorang adalah kufrun nikmah, yaitu ingkar terhadap nikmat Allah azza wa jalla. Nah, mengingkari nikmat Allah azza wa jalla, dan kufur nikmat itu, mengingkari nikmat Allah azza wa jalla itu ada beberapa bentuknya yang insya Allah nanti akan disinggung bagaimana bentuk kufur nikmah, yaitu pengingkaran seseorang atau kufurnya seseorang terhadap nikmat Allah azza wa jalla. Bab ini dimasukkan pada bab tauhid karena kufur nikmat termasuk lawan dari tauhid. Karena kufur nikmat lawan dari tauhid. Bagaimana kufur nikmat adalah lawan dari tauhid? Ketika seseorang kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka dia menyandarkan nikmat tersebut atau menisbatkan nikmat tersebut tidak kepada Allah SWT zat yang memberikan kenikmatan, tetapi apa? Dinisbatnya kepada selain Allah SWT. Maka jatuhlah orang yang seperti itu pada kufur nikmat, pada kufur nikmat, dan jatuhlah orang yang seperti itu, menyamakan Allah SWT dengan makhluknya. Menyamakan Allah SWT dengan makhluknya dalam masalah apa? Dalam masalah tauhidullah, keesaan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang memberi nikmat kepada makhluknya. Ini diduakan. Dari situlah maka termasuk kufrun nikmah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu masuk pada bab tauhid. Masuk pada bab tauhid, karena termasuk di situ menduakan Allah Azza wa Jalla, dianggap, diyakini ada zat yang lain selain Allah Azza wa Jalla yang kuasa memberi nikmat. Yang kuasa memberi nikmat. Inilah kaitannya bab ini dengan bab tauhid. Kita baca keterangan kelanjutannya. Qaulu Mujahidin ma ma'nahu. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan perkataan Mujahid yang maknanya kurang lebih huwa qaulur rajuli hadza mali warastuhu an abai. Al-Imam Mujahid pernah mengatakan, yang makna dari perkataan Imam Mujahid itu maknanya ya, ayat ini berbicara tentang pengingkaran nikmat. Bagaimana bentuknya? Kata Imam Mujahid, huwa qaulur rajul, yang dimaksudkan adalah ucapan seseorang. Perhatikan, ucapan seseorang. Apa yang diucapkan? Hadza mali. Ini hartaku ini. Ini hartaku. Warastuhu an abai. Yang aku warisi hartaku ini dari bapak-bapakku. Nah, ini. Al-Imam Mujahid mengatakan dengan makna kata yang seperti tadi disebutkan untuk menafsirkan apa? Bentuk ingkar nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, bentuk kufrun nikmah. Bagaimana seseorang dikatakan telah kufrun nikmah, mengingkari nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya cukup seorang dianggap kufrun nikmah ketika dia mendapati harta-hartanya itu, dia mengatakan hadza mali. Ini hartaku ini. Aku mewarisi hartaku ini dari bawa bapakku, dari kakekku, dan seterusnya. Ini termasuk apa? Kata Imam Mujahid, penafsiran dari ayat yang tadi disebutkan. Wa qala Aun ibn Abdillah, dan berkatalah Aun bin Abdillah, yaquluna laula fulanun lam yakun kada. Kata Aun bin Abdillah, termasuk bentuk kufrun nikmah yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah ketika manusia mengatakan, yaqulun, manusia mengatakan, laula fulan lam yakun kada. Kalau seandainya bukan karena si fulan, tentu tidak seperti ini yang saya miliki. Kalau bukan karena bapak fulan itu, tentu tidak seperti ini yang aku dapati. Ini termasuk penafsiran dari ayat tersebut. Bahwa kalimat yang seperti ini juga tersebentuk kufrun nikmah. Kalimat yang seperti ini masuk pada bab apa? Kufrun nikmah. Yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa qala Qutaibah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, Qutaibah mengatakan tentang makna ayat tersebut, yang termasuk bentuk ucapan kufrun nikmah, kufrun nikmah, yaitu pengingkaran terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla adalah yaqulun, manusia mengatakan, hadza bi syafa'ati alihatina. Manusia mengatakan, ini apa yang aku miliki ini semata-mata aku dapati karena syafaatnya Tuhan-Tuhan yang kami ibadahi, yaitu selain Allah maknanya. Nah, bi syafaati alihatina, karena syafaat, nah, sesembahan-sesembahan kami selain Allah, Tuhan-Tuhan kami selain Allah. Yang makna yang ketiga ini malah maknanya jauh lebih tegas, nah, jauh lebih tegas bahwa inilah, nah, bentuk menduakan Allah Azza wa Jalla dalam masalah tauhid. Menduakan Allah Azza wa Jalla dalam masalah tauhid, yaitu tauhid bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang memberi rezeki. Kemudian kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid ini. Beliau mengatakan, dzakara al-musannifu rahimallahu taala, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, ma dzakara ba'dul ulama fi ma'naha. Beliau menyebutkan apa yang disebut oleh para ulama pada makna apa yang disebutkan oleh beliau. Perhatikan bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak sendirian. Nah, beliau tidak sendirian dalam masalah yang seperti ini. Artinya apa? Bukan hanya beliau yang memiliki pendapat seperti ini. Bahkan kalau pendapat yang seperti ini hanya dinisbatkan kepada beliau seorang diri, salah. Karena ulama-ulama yang lainnya pun juga berpendapat seperti pendapatnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, menunjukkan bahwa para ulama, nah, bahwa para ulama itu mereka mewarisi ilmu dari ulama-ulama yang sebelumnya. Mereka mewarisi ilmu dari para ulama yang sebelum mereka. Sehingga kalau seandainya kita dapati pendapat ulama si fulan, ulama fulan, seperti ini pendapatnya, maka tentulah sebelum mereka mesti ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang serupa. Nah, ada pendapat yang serupa. Dan ulama yang sebelumnya itu, itulah yang dikatakan imam-imamnya. Itulah yang dikatakan imam-imamnya. Makanya kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal diantaranya berpesan dan berwasiat, dan wasiatnya ini dipegangi oleh beliau Al-Imam ibn Qayyim, tidaklah seyogianya seseorang mengeluarkan pendapat kecuali pendapat itu harus ada imamnya sebelumnya. Kecuali pendapat itu ada imamnya sebelumnya. Artinya apa? Bahwa termasuk mazhabnya para ulama, manhajnya para ulama adalah ittiba, mengikuti para ulama. Itu manhajnya para ulama. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada sesuatu yang kita dapati, nah, di masa kita sekarang ini kecuali telah dibahas dan telah disebutkan oleh para ulama dan telah diwariskan kepada kita ilmunya. Dan telah diwariskan kepada kita apa? Ilmunya. Benarlah kalau seandainya ulama di masa kita sekarang ini, nah, ulama di masa kita sekarang ini di antaranya yang mengatakan seperti itu adalah Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Hasari. Beliau mengatakan, barang siapa, nah, yang mencari satu masalah, apapun yang dia dapati sebagai sebuah masalah di hari ini, kemudian dia mencari jawabannya di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, niscaya dia mendapati penjelasannya ada di sana. Niscaya dia mendapati apa? Penjelasannya ada di sana. Di dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang telah ditulis pada beratus-ratus tahun yang lalu. Yang telah ditulis pada beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, bahwa masalah apapun yang kita dapati sekarang ini, nah, kalau kita mengkaji kitabnya para ulama, tentu telah dijelaskan di sana oleh para ulama tersebut. Nah, mengapa yang demikian itu? Karena begitulah para ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, namanya pewaris itu bagaimana toh? Mewarisi itu bagaimana? Mewarisi itu mengambil apa yang ditinggalkan. Nah, apa yang ditinggalkan itulah diambil. Semakin banyak orang mengambilnya, maka semakin banyak dapat dia warisan dari pendahulunya. Maka begitulah para ulama itu, semakin banyak mereka mengambil ilmu, nah, semakin banyak warisan yang dia peroleh dari para nabi. Semakin banyak warisan yang dia dapat dari para nabi. Sehingga ketika para ulama itu adalah mewarisi artinya bahwa masalah yang ada sekarang, nah, itu penjelasannya bisa diwarisi dari para ulama yang terdahulu. Nah, dari para ulama yang terdahulu. Tuh. Siapa yang menyangka bahwa masalah yang sekarang muncul berupa alat yang dimasukkan ke mulut, kemudian dimasukkan ke lambung, dan seterusnya untuk merekam keadaan lambung yang sakit. Nah, siapa yang menyangka bahwa masalah itu sudah dibahas di zamannya para imam, sudah dibahas di masalah itu di zamannya imam madhab yang 4. Nah, di zaman setelah para tabi'in. Nah, di zaman setelah para tabi'in. Sekitar abad ke-4. Nah, waktu itu, dan sekarang sudah abad keberapa? Sudah abad ke-15. Nah, abad ke-4, abad ke-5 yang dahulu sudah dibahas. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kedalaman ilmunya para ulama. Nah, kedalaman ilmunya para ulama. Nah, siapa yang menyangka bahwa nanti ada alat yang namanya, saya tidak tahu namanya apa itu, alat yang dimasukkan berupa besi, alat apa begitu untuk memfoto dalamnya perut dan sebagainya itu. Nah, siapa yang menyangka akan ada alat seperti itu? Tapi para ulama telah membahasnya. Siapa yang memberikan ilham para ulama membahas masalah itu? Allah Azza wa Jalla yang memberikan ilham. Nah, telah dibahasnya masalah itu jauh-jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Nah, makanya kalau membahas masalah apa? Puasa. Nah, dibahas macam-macam masalah. Nah, macam-macam masalah. Dahulu sudah ada besi. Dahulu sudah ada besi. Besi itu kalaupun dimasukkan mulut, nanti keluar juga seperti itu. Tidak bakal berubah besi itu. Nah, maka para ulama membahasnya masalah yang seperti ini. Dibahas oleh para ulama, di kitab-kitab para ulama salaf. Nah, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa menelan besi? Dibahas. Batal apakah tidak batal puasanya? Bagaimana kalau dimasukkan kemudian diambil lagi? Telah dibahas oleh para ulama. Para ulama hanya membahas masalah besi, masalah zat yang padat, yang tidak bisa hancur, tidak bisa dicerna dan semisalnya. Kemudian di masa sekarang ada, nah, ada alat yang canggih pada ilmu kedokteran yang ternyata cara terapinya dimasukkan lewat mulut. Nah, kemudian nanti bisa diambil lagi. Apakah yang sebenarnya membatalkan puasa? Sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa para ulama itu tidaklah berpendapat kecuali, nah, ada imamnya sebelumnya. Ada imamnya sebelumnya. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh menyebutkan bahwa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini juga sesuatu yang pernah disebutkan oleh para ulama yang sebelumnya. Nah, tayyib. Wa qala Ibnu Jarir. Berkatalah Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama ahli tafsir. Fa inna ahla at-ta'wil Sesungguhnya para ulama ahli ta'wil, yang dimaksud ahli ta'wil adalah ahli tafsir. Ahli ta'wil maknanya adalah ahli tafsir. Ikhtalafu, mereka telah berselisih. Fil makna, berselisih pada makna bin ni'mah, tentang nikmat yang disebutkan dalam ayat ini. Ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah nikmat ini yang dimaksudkan apa ini, nikmat di dalam ayat ini. Fadzukira an Sufyana, maka disebutkan dari Imam Sufyan. Anis Sudi, dari Imam As-Sudi. Siapa Sufyan? Sufyan As-Sauri adalah para ulama di antara deretan para ulama. Nah, dari kalangan siapa? Tabi'in. Abad kedua. Nah, dari generasi kaum muslimin. Anis Sudi disebutkan dari As-Sudi, apa katanya? Ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Qala, nah, berkatalah Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan nikmat adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudkan dengan nikmat adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa? Rasulullah. Itu yang dimaksudkan nikmat di dalam ayat ini. Wa qala akharun, para ulama yang lainnya mengatakan, bal ma'na dzalika, bahkan makna ayat itu, annahum, bahwasanya mereka, ya'rifuna, mereka mengetahui, annama addadallahu ta'ala dzikrahu, bahwa apa yang sering disebut oleh Allah SWT, sering disebut oleh Allah SWT fi hadis surah, pada konteks yang seperti ini, minan ni'ami min indillahi ta'ala, termasuk nikmat-nikmat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, apapun nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang lainnya, karena diutusnya Nabi dan Rasul itu nikmat. Dan masih lagi banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Itu yang dimaksudkan. Wa anna Allah, dan bahwasannya Allah Azza wa Jalla, huwal mun'imu alaihim bidzalika, dialah zat yang memberikan nikmat alaihim atas mereka. Bidzalika, dengan sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat tersebut. Walakinnahum, akan tetapi kebanyakan manusia, yaitu mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu, yungkiruna dzalika, mengingkari nikmat tersebut. Fajaz'umuna, sehingga mereka meyakini, annahum, bahwasanya mereka warasuhu, telah mewarisi apa yang mereka miliki tersebut, an abaihim, dari bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. Begitu. Nah, kalau mereka memiliki harta, kalau mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki apapun, nah, itu juga berupa nikmat. Tentunya yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka mengingkarinya. Bagaimana bentuk pengingkaran mereka? Mereka yakini bahwa mereka memilikinya itu adalah karena mereka telah mewarisinya dari bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. Begitulah kiranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wa ukhraja'an Mujahidin, dan juga diriwayatkan dari Mujahid, Imam Mujahid, ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah, thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Qala, Imam Mujahid mengatakan, hiyal masakinu wal an'amu wa ma yurzaquna minha wassarabilu minal hadidi wasiyabi, ta'rifu hadha kuffaru Quraishin summa tunkiruhu bi an taqula hadha kana li abaina Fawarrasuna iyyahu. Dikatakan oleh Imam Mujahid, yang dimaksudkan itu adalah al-masakinu, tempat-tempat tinggal. Nah, tempat-tempat tinggal berupa rumah-rumah dan yang lainnya, wal an'am dan binatang-binatang ternak, wa mayurzaquna minha, dan apapun yang seseorang mendapatkan rezeki dari binatang-binatang ternak itu. Rezeki dari binatang ternak banyak, mungkin susunya, mungkin dagingnya, mungkin telurnya, nah, mungkin tenaganya, nah, dari binatang ternak itu, mungkin harganya, nah, mungkin tunggangannya sebagai kendaraan, nah, dan yang semisalnya. Wasarobiru, dan termasuk sirbal, pakaian-pakaian. Minal hadid, baik pakaian yang terbuat dari besi, wasiap maupun pakaian yang terbuat dari kain-kain. Nah, itu merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Papan, sandang dan pangan. Nah, papan, sandang dan pangan. Ini merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ta'rifu hadha kufaru Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui yang ini, bukan tidak tahu mereka itu. Mereka mengetahui masalah yang seperti ini. Summa tungkiruhu, akan tetapi mereka mengingkarinya begitu saja. Bi antakula, mereka mengatakan dengan keyakinan mereka, hadza, apa yang kami dapati seperti ini, kana li abaina, dulu adalah milik dari bapak-bapak dan nenek-nenek atau dan kakek-kakek kami. Fawarasuna iyyahu, kemudian mereka mewariskan ini semuanya, nah, diwariskannya nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki ini, nah, kepada kami. Nah, kepada kami diwariskannya oleh nenek moyang atau bapak dan kakek-kakek kami. Begitulah bentuk kufur nikmatnya orang-orang kafir Quraisy. Wa qala akharuna, dan yang lainnya dari para ulama ahli tafsir mengatakan, makna dzalika, maknanya annal kuffara, bahwa orang-orang kafir, idza qila lahum, kalau mereka dikatakan, man razaqakum, siapakah kiranya orang, siapakah kiranya yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Nah, orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya, siapa yang memberi rezeki kalian? Aqarru, mereka semuanya sepakat. Mereka sepakat dan menetapkan, bi annallaha, bahwasanya Allah Azza wa Jalla huwallazi, dialah zat yang yarzuquhum, memberikan rezeki kepada mereka. Nah, mereka menetapkan yang seperti itu. Allah yang memberikan rezeki kepada kami adalah Allah. Summa yungkirunahu, akan tetapi, nah, mereka menetapkan dengan lisannya, mereka mengakui dengan lisannya, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya dengan ucapan mereka sendiri. Bagaimana mereka mengucapkan? Ruziqna dzalika, kami diberi rezeki dengan rezeki yang seperti yang kami dapat ini, bi syafaati alihatina, itu karena syafaat sesembahan-sesembahan kami, karena syafaat Tuhan-Tuhan kami. Nah, ini yang disebutkan oleh orang-orang kafir, dan begitulah orang-orang kafir itu mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan wa dzakara al-musannifu misla hadza, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, penyusun kitab ini, menyebutkan misla hadza, yang seperti ini, an Ibnu Qutaibah, disebutkan adanya riwayat dari Ibnu Qutaibah. Siapa itu Ibnu Qutaibah? Wa huwa, dia adalah Abu Muhammad, bapaknya Muhammad Abdullah, namanya adalah Abdullah bin Muslim, putranya Muslim. bin Qutaibah, cucunya Qutaibah. Nah, cucunya Qutaibah. Ad-Dainuri qadi Misra. Dia adalah Ad-Dainuri qadi, dia adalah seorang hakim Mesir yang ada di Mesir. Nah, seorang qadi atau gubernur di Mesir. An-Nahwi, dia adalah seorang ahli nahwu. Nah, dia seorang ahli nahwu. Al-Lughawi, dia adalah orang ahli bahasa. Nah, dalam masalah bahasa Arab, dia ahlinya. Dalam masalah nahwu, maka beliau juga ahlinya. Sahibul Musannafat, beliau adalah penulis berbagai macam karangan, al-badi'ah yang sangat indah, al-mufidah yang sangat berfaedah, al-muhtawiyah yang mengandung ala ulumin jammatin, mencakup ilmu yang sangat luas dan sangat banyak jumlahnya, bidangnya. Nah, tulisannya siapa? Ibnu Qutaibah. Ishtaghalla bi Baghdad, waktu itu beliau sibuk, sibuk dengan aktivitasnya di Baghdad. Wasami al-hadis, dan beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang mendengarkan hadis, meriwayatkan hadis, dan membacakan hadis yang dia riwayatkan ala Ishaq ibn Rahuwiyah kepada Ishaq ibn Rahuwiyah atau Ishaq ibn Rahawai wa tabaqatihi. Dan juga dia mendengarkan hadis selain dari Ishaq bin Rahuwiyah atau Rahawi, juga kepada dari para ulama ahli hadis yang selevel dengan Ishaq ibnu Rahuwiyah atau Ishaq ibnu Rahawi. Nah, Ibnu Qutaibah tuwfiya, beliau wafat sanata sittin, pada tahun 76 dan 70, berarti 76, wa mi'ataini ditambah 200, berarti wafat pada tahun 276 kurang lebihnya. Beliau wafat pada tahun 276, abad keberapa? Abad ketiga. Nah, wafatnya pada abad ketiga, sekarang sudah abad ke 15. Ibnu Qutaibah wafat pada tahun ke 3 Hijriah. Masya Allah. Nah, benar-benar para pendahulu yang solih. Benar-benar para pendahulu yang solih. Apa katanya Ibnu Qutaibah? Yaqulun hadza bi syafaati alihatina. Apa yang kami dapati ini adalah karena syafaat Tuhan-Tuhan selain Allah yang kami ibadahi. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah perantara. Nah, perantara. Artinya apa? Orang-orang kafir, mereka yakin bahwa rezeki yang mereka dapat itu, rezeki yang mereka dapatkan itu, tidak lain tidak bukan adalah karena diminta oleh Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu. Diminta kepada Allah. Jadi, orang-orang kafir menyangka dan mereka meyakini bahwa ketika mereka berdoa kepada selain Allah, dari misalnya berupa kuburan orang soleh yang sudah meninggal, berupa pohon yang besar, berupa batu yang besar, atau apapun, patung, berhala dan semisalnya, mereka berdoa meminta kepada patung, mereka minta kepada kuburan, mereka meminta kepada orang yang sudah mati di kuburannya itu, orang solih misalnya, atau orang yang dianggap solih, wali Allah misalnya, atau orang yang diperwalikan, belum tentu dia wali tetapi dianggap wali dan semisalnya. Nah, maka mereka menyangka bahwa benar-benar apa yang mereka seru selain Allah itu bersyafaat kepada Allah Azza wajalla. Nah, lihat ini buktinya. Saya sudah berkali-kali dan saya yakin. Kenapa harus saya ulang-ulang dan saya harus berkali-kali? Bahkan setiap tahun saya harus melakukannya. Saya meminta syafaat saya meminta kepada ulama atau Syekh Fulan, saya meminta kepada wali Fulan, waliullah Fulan, nah, agar hajatku disampaikan kepada Allah, buktinya sekarang terbukti. Nah, apa yang saya dapati sekarang ini tidak lain tidak bukan karena syafaat dari, nah, orang yang sudah mati, orang soleh di kuburan ini, wali Allah di kuburan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang Allah SWT berikan. Dan ini bentuk keyakinan orang-orang terdahulu. Bahkan di abad ketiga Hijriah, masalah itu sudah disebutkan. Masalah itu sudah disebutkan. Dan ternyata pada abad ke-15 kali ini, ya, pada abad ke-15 kali ini, banyak di antara kita yang mendapati kenyataannya adalah seperti yang disebutkan pada abad ketiga yang dahulu. Pada abad ketiga yang dahulu. Menunjukkan bahwa para ulama ketika mereka membahas satu masalah, maka pastilah suatu saat nanti masalah apa yang dibahas oleh para ulama waktu itu benar-benar akan terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla yang mengilhamkan beberapa masalah kepada para ulama, kemudian mereka yang membahasnya, dan Allah ilhamkan yang hak itu ada pada para ulama, sehingga Allah Azza wa Jalla berarti telah memberikan ketepatan ijtihadnya para ulama. Nah, ijtihadnya para ulama, selagi mereka adalah para ulama, nah, yang baik. Mereka adalah para ulama yang baik, karena manusia itu dibagi tiga. Nah, manusia itu dibagi tiga. Kemarin itu, nah, ada seorang yang dia itu, nah, yang namanya ulama rabbani, berilmu kemudian beramal. Nah, ada orang yang dia itu beramal saja, tidak berilmu. Ada lagi orang yang berilmu saja dan tidak beramal. Itulah pembagiannya manusia. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah yang bisa kita baca untuk pertemuan kita di majlis kita kali ini. Masih ada beberapa masalah yang belum sempat terbaca, insyaallah taala kita akan baca keterangannya pada majlis yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.